Oke, bareng bersama New Palapa di sini. Tak kasih lagu Bukan Jodoh spesial buat semuanya. Juga buat yang tahu lagunya, boleh kita nyanyi bareng-bareng lagi? Yang di pojok. Thank you. kasih semuanya.